شاء الله ما شاء الله، مبروك. langsung mulai Dad. طيب boleh boleh boleh. Silahkan Dad. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di pagi menjelang siang hari ini, yaitu masih di dalam poin yang kedua dari kitab Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani hafizahullahu taala, yaitu mengenai jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu jalan. Kita baca. Qala hafizahullahu taala, wa minha ma rawahu Abdullah ibn Luhai an Muawiyah ibn Abi Sufyan anhu qama fina faqala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قام فينا فقال على إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ruhay dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Anhu qama, beliau berdiri di hadapan kami dan beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ya kepada kami ketika itu dan beliau berkata, ala inna man qablakum, sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, mereka terpecah menjadi 72 golongan atau 72 agama, wa inna hadhil millah, adapun agama ini, sataftariku ala 73, terpecah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, 72 berada dalam neraka dan satu berada dalam surga. Dia adalah al-jamaah. Perhatikan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Al-ummah, sebagaimana mungkin telah kita singgung di kajian-kajian sebelumnya, al-ummah yang qasimu la kismen, ummatu da'wah wa ummatul ijabah. Al-ummatu da'wah, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kecuali mereka adalah sebagai ummatu da'wah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diutus oleh Allah kepada satu golongan atau kepada satu kabilah atau kepada satu daerah, tetapi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, dan juga disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, utitu khamsan lam yu'ta ahadan minal anbiya qabli, diberikan kepadaku 5 kekhususan yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku dari kalangan para nabi. Nabi SAW mengatakan di antara perkara yang 5 tersebut, bu'istu ila nasi ammah, aku diutus kepada seluruh manusia. Adapun nabi-nabi sebelumku, mereka diutus kepada kaumnya. Ya, Nabi Bani Israel diutus kepada kaum Bani Israel. Ya, orang-orang Arab, nabinya adalah orang Arab sendiri. Tetapi itu semuanya terhapus setelah datangnya Rasulullah SAW. Yang mana? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua manusia di muka bumi ini. Apakah dia orang hitam, apakah dia orang putih, apakah dia orang Asia, seluruhnya. Ya, jadi mereka disebut sebagai ummatu da'wah. Ya, dikenal dengan ummatu da'wah. Adapun ummatul ijabah, di antara semua umat da'wah tersebut ada yang mereka mengikuti daripada ya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan muslimin, mukminin. Baik, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Jadi ketika Rasulullah mengatakan wa anna hadhil millah, sesungguhnya umat ini, agama ini, Sataftariku ala 73, terpecah menjadi 73 golongan. Nah, agama yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau umat yang terpecah 73 golongan ini, dia sebagai umat dakwah atau sebagai umatul ijabah? Baik, dia sebagai umatul ijabah. Ketika kita katakan sebagai umatul ijabah, berarti mereka adalah kaum muslimin. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Taib, berarti yang 73 golongan itu bukan orang kafir. Ya, bukan orang-orang yang mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Akan tetapi 73 golongan itu adalah golongan di dalam Islam. Taib, yang kemudian di antara 73 golongan tersebut diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 72 di dalam neraka. Hanya satu berada dalam surga, yaitu mereka al-jamaah. Perhatikan baik-baik. Sudah menjadi prinsip dan usul ahlu sunnati wal jamaah yang berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Yang mana Mu'tazilah mereka memahami semua ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah wa'id, isinya adalah ancaman, mereka memahami itu adalah bentuk kepastian. Ketika Rasulullah sallallahu misalnya Allah mengancam orang yang membunuh, mereka berada dalam neraka. Maka orang yang membunuh pasti masuk neraka, dia kafir. Orang yang berzina, ya disebutkan dalam hadis, penzina akan keluar dari kemaluannya nanti kelak di yaumul qiyamah. Ya, sesuatu yang cairan tersebut mengganggu penghuni neraka. Berarti dengan hadis ini, siapa saja yang berzina mereka kafir. Mereka kekal di neraka selama-lamanya. Ini pemikiran siapa? Mu'tazilah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah demikian. Hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang ancam tentang neraka. Jadi masuk ke dalam neraka mendapatkan adab seperti ini itu masuk di dalam wa'id. Apa itu wa'id? Ancaman dari Allah. Taib. Nah, ketika kita mengatakan ancaman dari Allah bukan berarti kita sepelekan. Yang mengancam adalah Allah Rabbul Alamin. Yang mengancam adalah zat yang memiliki jagat raya ini. Namun, kenapa kita mentakwil ya, bahwasanya ayat ini diinginkan adalah wa'id, hadis ini diinginkan adalah wa'id. Katanya kalian ahlus sunnah ini adalah zahir sebagaimana datangnya ayat. Enggak boleh takwil-takwil. Nah, kenapa sekarang ente takwil di sini? Allah mengatakan dia dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam neraka, kalian mengatakan ini cuma sekedar ancaman, tidak ada pemastian, tidak bisa dipastikan divonis dia masuk neraka. Ini kan namanya takwil. Ini kalian nih goncang manhaj kalian, goncang akidah kalian. Dari satu sisi kalian mengatakan enggak boleh mentakwil, dari sisi yang lain kalian mentakwil ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mana yang lainnya. Taib, ini menunjukkan tidak konsisten kalian dalam pemikiran kalian. Tidak konsisten kalian dalam akidah kalian. Ini menunjukkan bahwasanya ini hawa nafsu semua dari kalian. Maka kita menjawab para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Sebuah ayat nas Al-Quran dan Sunnah. Sebuah nas Al-Quran dan Sunnah. Itu difahami sebagaimana zahirnya. Kecuali datang sesuatu yang membawa makna ini kepada makna yang lainnya. Dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan menggunakan logika dan akal. Nah sekarang apa dalilnya? Kita mentakwil ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang neraka itu isinya adalah ancaman. Ya, kita takwil kepada ancaman. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni Allah sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan siapa yang Allah kehendaki. Baik, jadi semua ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dia adalah neraka neraka neraka. Ya, sebuah perbuatan selain dari perbuatan kesyirikan, selain perbuatan kekufuran, maka itu merupakan ancaman karena apa? Allah mengatakan wa yakfiru maduna dzalika liman yasha. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Iya, dan juga hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam yang lainnya. Iya, di mana hadisun bitaqah ada 99, ada seorang memiliki catatan 99, catatan amalan kejelekannya. Dan satu catatan amalan kejelekan sejauh mata memandang. Tentunya dosa-dosa yang di dalamnya diancam dengan neraka, dosa besar. Akan tetapi ketika ditimbang dengan bitaqah bertuliskan la ilaha illallah, ternyata bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah ini lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah mengampuni dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Bisa difahami para hadirin sisi pendalilannya kenapa kita membawa ayat Al-Qur'an hadis Rasulullah yang menyebutkan neraka kepada wa'id, kepada ancaman, di antaranya kita mentakwil dengan ayat dan hadis yang saya sebutkan tadi. Dan di belakangnya ada ayat-ayat yang lainnya dan hadis-hadis Rasulullah yang lainnya. Nah, begitu juga dengan hadis yang kita sebutkan di sini. Rasulullah mengatakan sintan wa sab'una finnar, 72 golongan berada dalam neraka, inilah ancaman. Bukan berarti ketika ada seseorang berjalan di atas jalan, ya selain daripada ahlus sunnati wal jamaah, berjalan di luar jalannya salaf, yang itu adalah kebidahan, yang itu tidak mengeluarkan dia dari Islam misalnya, kemudian kita vonis ente pasti masuk neraka. Karena Rasulullah mengatakan, sintan wa sab'una finnar. Tidak. Ini adalah bentuk ancaman, bukan mengklaim per personal orang yang dia berbuat sebuah kebidaahan itu pasti masuk neraka. Bisa difahami di sini? Bisa difahami? Wa wahidatun fil jannah. Dan satu berada dalam surga, bukan berarti juga orang yang mereka berada di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Ya, wah ini sudah ngaji ini sudah bersama ini dan sudah ngaji salaf, udah ente pasti semua masuk surga. Tidak juga demikian. Ini adalah apa? Namanya wa'dun, janji Allah. Ya, nah kalau seandainya seseorang memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia masuk dalam surga, dia akan masuk dalam surga. Tetapi ketika orang-orang yang mereka berjalan di atas sunnah, berjalan di atas manhaj salaf dengan akidah yang sahihah, tapi bisa saja dia mendolimi manusia dari sisi hartanya, dia mendolimi manusia dari sisi kehormatannya dan seterusnya. Yang setiap dosa itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami di sini? Jelas? Dan jangankan kita manusia biasa, para hadirin dan hadirat, ya, orang-orang yang sudah jelas sebagai ahlus sunnah berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, dari anak keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Fatimah radhiyallahu taala anha, seperti Sofia bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin. Ya, anqidhi nafsaki minan nar. Selamatkanlah diri engkau dengan neraka, dari neraka. Dengan apa? Dengan amalan saleh. Ya, dengan ketaatan. Ya, dengan iman kepada Allah, dengan iman kepada Rasul. La ughni anki minallahi syai'a. Yang aku tidak akan bisa membelamu sedikit pun di hadapan Allah. Ini adalah Rasulnya Ahlus Sunnah. Ini pemimpinnya Ahlus Sunnah, anaknya Nabi Fatimah radhiyallahu taala anha. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anqidhi. Jagalah dirimu, bentengi dirimu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku tidak bisa membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Dan bukan berarti para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, orang yang mereka memiliki keimanan, ya, yang lebih baik terkadang dari kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan mereka lebih di bawah, tidak. Ya, kita lihat sekarang, di antara semua sahabat Rasulullah siapa yang paling mulia? Siapa sahabat Rasulullah yang paling mulia? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah bait ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq ahlul baitnya Rasulullah atau tidak? Nah, Abu Bakar Siddiq bukan ahlul baitnya Rasulullah. Umar bin Khattab, beliau ahlul baitnya Rasulullah atau tidak? Karena ahlul bait Rasulullah itu dari Banu Muthalib. Ya, masuk di bawahnya keluarganya Ali, keluarganya Abbas, ya, keluarganya Aqil dan seterusnya. Nah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma ini bukan dari kalangan Ahlul Bait. Akan tetapi keduanya itu lebih mulia daripada Ahlul Bait. Lebih mulia dibandingkan Ali radhiyallahu taala anhu, lebih mulia dibandingkan Abbas radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena keduanya ini imannya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu lebih hebat, pengorbanan mereka lebih hebat dibandingkan yang orang-orang Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan ini bukan sebagai bentuk penghinaan, auzubillah. Ini adalah bab ini mulia, ini orang yang mulia, tetapi ini lebih mulia. Ini orang yang akan dijamin masuk surga, ini juga orang yang dijamin masuk surga. Jadi bukan perbandingan antara yang baik dengan yang jelek, tapi perbandingan antara yang baik dengan yang baik. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, tilkar rasulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Dia adalah rasul yang kami muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Rasulullah lebih mulia dibandingkan Nabi Nuh. Apakah Nabi Nuh tidak mulia? Tidak. Nabi Nuh mulia, tapi Rasulullah lebih mulia. Ali mulia, tetapi Abu Bakar lebih mulia. Dalam keadaan Abu Bakar itu bukan dari kalangan Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan seseorang, para hadirin dan hadirat, dilihat sejauh mana keimanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa-rupa kalian dan bentuk-bentuk kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq amalan dan kalbunya itu lebih bersih, lebih suci, lebih mulia, maka beliau lebih mulia daripada Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang menunjukkan Rasulullah tidak menjadikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala sebagai khalifah yang pertama, tetapi khalifah yang pertama dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak menunjukkan secara soroha, tapi secara isyarat kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq manusia yang paling menjaga amanah. As-Siddiq dilakopi oleh Siddiq oleh Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Beliau memilih Umar bin Khattab sebagai khalifah. Beliau tidak langsung memilih Ali bin Abi Thalib. Bukan kebencian beliau kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi Umar lebih berhak karena Umar masih hidup. Baik. Nah, ketika meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, para sahabat seluruhnya bersepakat memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah dan Ali sebagai Ahlul Bait ikut berbaiat kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bisa difahami? Namun kalau seandainya ada Ahlul Bait yang dia orang yang saleh, Ahlul Bait orang yang taat, ya kemudian juga ada seseorang yang dia sama ketaatannya, maka tentunya Ahlul Baitnya Rasulullah harus lebih kita muliakan. Karena selain dia adalah orang yang dia orang yang soleh, dia orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, bersamaan dengan itu dia punya kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Tetapi ketika ada orang yang soleh, yang taat, yang berjalan di atas sunnah Rasulullah, yang satunya dia anggap sebagai ahlul baitnya Rasulullah, tetapi dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dia berbuat kebid'ahan dan tidak berjalan di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang itu dimulia dikarenakan keimanan dan ketakwaannya, bukan karena keturunannya. Kalau seandainya karena keturunan semata-mata, Nuh alaihi salam, beliau memiliki putra, putranya akan masuk dalam surga. Tapi putranya itu kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Ya, terlebih banyak orang-orang yang terkadang mereka mengaku sebagai ya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dikenal dengan habaib. Tetapi tidak kita enggak mengatakan semua. Ada sebagian mereka mencela istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal istri Rasulullah adalah orang yang terdepan yang termasuk dari bagian ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah menyebutkan innama yuridu liyudhiba ankum. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan kepada kalian ar-rijsa, kejelekan ya ahlul bait. Ayat ini diturunkan kepada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, mereka adalah orang yang dianggap sebagai ahlul bait. Dia mengaku ahlul baitnya Rasulullah, mengaku sebagai habaib, tetapi dia sebagai pencela istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saya katakan enggak semua. Ada orang yang mengaku dirinya ahlul bait tapi mencela istri Rasulullah. Gimana Anda mengaku sebagai ahlul bait tapi Anda menghina keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau cintai adalah istri-istri beliau. Bisa difahami para hadirin? Baik, kita kembali kepada hadis yang saya sebutkan tadi. Taib, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga selainnya dan hadis yang sahih. Dan hadis ini diriwayatkan lebih dari 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Adapun hadis yang sebaliknya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa anna hadhil mila sataftariku ala 73 sintan wa 70 fil jannah wa wahidatun fil nar. Hadisnya adalah hadis yang maudhu. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya 72 golongan masuk dalam surga dan satunya masuk di dalam neraka. Jadi satu. Ini adalah orang yang sengaja bawa perasaan. Waduh, ini kok masuk neraka banyak sekali ini. Jadi kalau mengajak manusia nanti dengan segala persatuannya, ngeberanikan rekam akidah, bisa terkena dengan hadis ini. Ya sudah, hadisnya dibalik saja. 72 berada dalam surga, dengan sebuah golongan yang penting kita baik-baik saja, satu saja dalam neraka. Ya ini adalah orang-orang yang merasa cukup atau gak memahami dengan baik apa yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Salatu Wasallam. Bisa difahami di sini ya? Baik. Wa syahiduhuna fi wasfi firqatin najiyah bil jama'ah ya al-udul an idhafatiha ila al-kitabi wa sunnah ma anha la yumkin an takhruja anhuma faqat qatun wa sir fi dhalik yukminu fi tanbi ala al-jama'ah allati fahimat nususul wahyain wa amilat bihima ala muradillahi wa rasulihi walam yakun yawma idhin jama'atun ila ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, perhatikan. Syahid daripada hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati firqah najiyah. Firqah najiyah adalah kelompok yang selamat. Kenapa disebut dengan firqatun najiyah? Mereka diselamatkan oleh Allah dari ancaman neraka. Baik, dengan al-jamaah. Jadi firqatun najiyah ini dilakopi dengan al-jama'ah. Dan kita sudah pernah membahas dulu, ya jama'ah itu memiliki dua makna. Dan untuk mengulang kajian kita sebelumnya. Baik, siapa nih moderator? Mas Taufik, mungkin bisa ditanya. Baik, kita telah membahas dulu tentang al-jama'ah. Bagi yang langsung apa? Bagi yang mau menjawab langsung angkat tangan saja atau ditunjuk. Mas Anom coba. Selain Mas Anom lah. Tapi nggak apa-apa biar lebih cepat. Siapa ya? Mas Zaki. Masya Allah. Makna al-jama'ah, Ustaz. Nah, gimana Zaki? Khair? Khair, alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Nah, silakan Zaki. Makna al-jama'ah. Makna al-jama'ah, Ustaz. Iya, nah. Makna al-jama'ah itu kalau dari hadith, ma'ana alayl yaum ashabi. Tidak apa-apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Atau kalau kita ambil definisi Imam sahabat Ibnu Abbas adalah takum alal haq walaukun tawahidan. Baik. Berarti maknanya sama ya? Sama, Ustaz. Baik. Nah, satu lagi. Satu lagi ya. Saya ingat-ingat dulu, Ustaz. Yang lain dulu. Boleh, siap. Nah, yang lain? Saya jawab, Ustaz. Nah, satu lagi adalah jamaah dalam satu kepemimpinan kaum muslimin, Ustaz. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Saling melengkapi. Baik. Jadi al-jamaah pertama, seperti kata Mas Zaki tadi, ucapan Nabi SAW, ma'ana alihi wa ashabi. Ya, siapa saja yang mereka berjalan di atas jalannya para sahabat Nabi SAW. Walaupun dia sendiri, tetapi mencocoki akidahnya para salaf, akidahnya para sahabat, maka mereka adalah al-jamaah. Disebut dengan al-jamaah. Dan jamaah yang kedua adalah berkumpulnya muslimin di atas seorang pemimpin yang sah. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ilzam aimatul muslimin. Naam, ilzam aimatul muslimin wa aimatuhum. Ya, ilzamlah kalian kepada ilzamatul jamaatul muslimin wa aimatuhum. Ilzamlah kalian kepada kelompok jumhur muslimin dan dengan pemimpinnya. Jadi inilah dua jamaah. Jadi orang khawarij adalah kelompok yang mereka keluar daripada jamaah. Keluar dari pemerintahan yang sah dan keluar dari jamaahnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difaham ya? Baik. Jadi al-firqatun najiyah disifati dengan jamaah dikarenakan ya kelompok ini adalah kelompok yang diidhofahkan kepada berpegang di atas Al-Quran dan di atas Sunnah. Karena memang tidak akan mungkin sebuah kelompok yang dikatakan sebagai kelompok al-jamaah dikatakan sebagai firqatun najiyah yang dia keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Nggak mungkin sekali. Ya, tetapi orang yang disebut dengan kelompok yang selamat adalah kelompok yang kuatnya mereka berpegang teguh di atas Al-Quran dan di atas Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiru fi dhalik yukminu fi tanbih al-jamaah. Dan juga kesimpulannya dari itu semuanya, ada catatan penting yang perlu kita ketahui, bahwasanya al-jamaah yang difahami dari nusus Al-Quran dan Sunnah, ya, wa amilat bihima, dan mereka mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa itu? Wala yakun yauma idin jama'atun, dan tidaklah hari itu, itu pada saat Rasulullah mengatakan tentang jamaah-jamaah di ketika beliau masih hidup, tidak ada jamaah pada waktu itu kecuali siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Itulah yang diinginkan. Jadi kalau seandainya misalnya hadis tambahan hadis ma ana alaihi wa ashabi itu tidak sahih. Sebagian ulama mengomentari ini lafadznya ada tambahannya tidak sahih. Nah, kalau seandainya kita katakan lafadznya tidak sahih, maka dari sisi mana hadis yang disebutkan di atas? Ya tentang al-jamaah. Maka tidak ada satu kelompok yang jamaah yang berpegang di atas Al-Quran dan Sunnah kecuali kelompoknya siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi walidzalika sahha ahlul ilmi, sahha ahlul ilmi, namun ada sebagian ahlul ilmi yang mereka mensahihkan hadis ini dalam syawahid. Ya, wa lafdul akhir al-warid fi hadzal hadis min riwayatil Hakim wa ghairihi wa wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi wasfi firqatun najiyah ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Jadi lafaz ini ada sebagian ulama mendhaifkan, ada sebagian ulama mensahihkan. Walaupun seandainya kita katakan lafaznya tidak sahih sebagai tambahan, tapi dari mana di atas sudah kita pahami adalah kelompok yang mereka selamat yang berpegang di atas Al-Quran dan Sunnah yang diambil dari apa yang kita pahami dari ayat-ayat Al-Quran, tidaklah mereka kecuali sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jelas ya? Kita lanjutkan. Wa minha ma rawahu Abu Daud wa ghairuhu bi sanadin sahihin li ghairihi an Irbat ibn Sariya. Qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha wa dharafat minha al'uyun wa jilat minha al'qulub. Faqala qailun ya Rasulullah ka'anna hadhi mau'izatun mawaddi'in fama tahat ilayna. Qala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah. Wa in abadan habasyyan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayar ikhtilafan katsira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun. Baik, perhatikan. Dan juga diantara dalil yang menunjukkan bahwasannya pentingnya kita kembali kepada pemahaman para salaf, berjalan di atas manhajnya para salaf. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya dengan sanad yang sahih, dan selain dari beliau dari hadis Irbat ibnu Sariyah, di mana beliau berkata wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami sebuah nasihat yang sangat berharga. Dengan nasihat tersebut berlinang air mata kami. Dengan nasihat tersebut menggugah hati kami. Kemudian salah seorang dari kami berkata, ah, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan ya Rasulullah. Berikanlah kepada kami ya pesan ya Rasulullah. Apa perintah engkau ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW berkata, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian semua bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, mendengar dan ta'at. Walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari budak Habasyi. Baik, yang memimpin kalian adalah budak dari budak Habasyi. Nah, ini sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu para hadirin dan hadirat, Habasyi, budak Habasyi. Rasulullah menyebutkan di sini budak Habasyi. Rasulullah tidak menyebutkan walaupun memimpin kalian adalah seorang perempuan. Karena ketika disebutkan budak, budak itu lebih tentunya kedudukan wanita yang merdeka. itu lebih mulia kedudukannya dibandingkan seorang budak dari sisi jins. Dan begitu. Nah, budak pertama dia enggak boleh memimpin orang yang merdeka. Ini satu hal. Yang kedua, kenapa budak dia bisa naik menjadi pemimpin? Itu kemungkinan dia melakukan cara-cara yang tidak benar. Bisa dia melakukan kudeta ataukah yang semisalnya. Akan tetapi, ketika seorang budak dia tidak bisa memimpin orang yang merdeka, tetapi kemudian dia menjadi seorang pemimpin dan dia berkuasa, maka wajib untuk kita taati. Taib, tetapi dia berdosa. Tapi wajib kita taati. Kemudian yang kedua, ketika dia mendapatkan kepemimpinan tersebut dengan cara yang salah, dengan cara dia mengkudeta, namun ketika dia sudah berkuasa, maka juga wajib untuk kita taati. Faham? Dan ini sebagai bentuk jawaban dari ucapan orang-orang di luar, di mana katanya salaf ini orang-orang yang tidak ikut pemilu, yang tidak memilih dengan begini dan begini dan begini. Tetapi ketika pemimpin yang zalim, ini kata mereka, ya, yang berhukum dengan selain hukum Allah, disuruh taati. Ini kan kegoncangan dalam pemikiran, kegoncangan dalam akidah. Maka kita jawab dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, dengar dan taat walaupun yang memimpin kalian budak Habasyi. Yang mana budak enggak boleh memimpin orang yang merdeka. Dan budak dia mengambil kepemimpinan dengan cara yang curang. Tapi ketika dia menjadi pemimpin, kita taat samanya. Ya, misalnya sistem pemilu. Orang enggak sepakat dengan sistem pemilu misalnya. Karena bukan sistem yang benar dalam Islam. Taib, Anda tidak sepakat dengan sistemnya. Tetapi ketika dia menjadi pemimpin dengan sistem tersebut, maka wajib untuk Anda taati. Dari mana pendalilannya? Dengan hadis Rasulullah menyebutkan derajat manusia yang paling rendah yaitu budak Habasyi. Menjadi pemimpin tetap ditaati. Bisa difahami sisi pendalilannya? Intinya Rasulullah mengatakan setelahnya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Kemudian Rasulullah memberikan wasiat, fa alaikum bi sunnati. Maka wajib bagi kalian berpegang di atas sunnahku dan di atas sunnahnya para khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Dan setiap kebid'ahan itulah kesesatan. Syahidnya bagi kita para hadirin dan hadirat adalah ucapan Nabi SAW ketika terjadi perselisihan. Ya, solusi yang diberikan oleh Nabi SAW berpegang teguh di atas sunnah beliau. Berpegang teguh di atas jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Dan kemudian meninggalkan perkara-perkara yang baru. Apakah bid'ah yang bentuknya pemikiran ataukah bid'ah yang bentuknya amalan. Justru bukan terjadi perselisihan di tengah umat Islam. Ya, yang kemudian kita melegalkan segala pemikiran, segala amalan. Ya, muslimin jangan ribut-ribut, muslimin harus bersatu. Ya, apapun pemikiran dan akidah seseorang, tujuan mereka adalah Allah. Yang mereka inginkan adalah surga. Ya, dan masing-masing mereka punya dalil sehingga tidak boleh untuk kita saling menyalahkan. Ayo kita bersatu, subhanallah. Ya, bertolak belakang apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Nabi SAW justru sebaliknya mengingatkan kita ketika terjadi perselisihan, banyaknya perpecahan yang terjadi di tengah umat. Apa solusi kata Nabi? Apakah kita saling bekerja sama dengan apa yang kita sepakati dan saling memaafkan apa yang kita berbeda? Tidak. Rasulullah justru mengingatkan untuk kita berpegang di atas sunnah beliau. Dan berpegang di atas sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Cari mana sunnah beliau. Mana yang dianggap sebagai jalannya sunnah khulafa ar-rasyidin. Dikuat, pegang-pegang kuat-kuat. Dan tidak hanya itu Rasulullah ingatkan. Hati-hati dengan perkara bid'ah. Ketika ada bid'ah yang itu jelas menyelisih dari sunnah Rasulullah. Apakah bentuknya pemikiran ataukah bentuknya amalan. Maka dari cara untuk kita menjaga agama kita. Kita tinggalkan itu semuanya. Bisa difahami para hadirin sisi pendalilannya? Baik. Kemudian. Wa syahid huna. Fi jama' baina ittiba'i sunnah an-nabawiyah. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Thumma ta'ammal kaifa ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kalimatahu. Hadhi wasiyatahu li ummatihi min ba'di. لتعلم صدق القول بأصالة هذا المنهج ثم تأمل كيف قابل اختلاف بالتزام هذا المنهج لتعلم أن الضابط فهم السلف الصالح سبب النجاة من التفرق. Perhatikan. Dan syahid daripada ini semuanya, fil jama' mengumpulkan di antara mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin dan mahdiin. Apakah sunnah sang Nabi sendiri, sunnah para khulafa ar-rasyidin sendiri? Tidak. Sunnah Rasulullah SAW adalah sama dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Sunnahnya Nabi begini, ini yang difahami oleh para khulafa ar-rasyidin. Sehingga apa yang difahami oleh para khulafa ar-rasyidin, itulah yang menjadi SOP, kebenaran dari sisi pemahaman. Nah, ketika Anda membawa sunnah, ketika Anda membawa ayat Al-Quran, akan tetapi ayat Al-Quran dan sunnah itu tidak difahami oleh para khulafa ar-rasyidin, tidak difahami oleh para sahabat Rasulullah, maka bukan Al-Quran dan sunnahnya yang salah, tetapi Anda salah dalam memahami Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Bisa difahami? Tsumma ta'amal kaifa ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kalimat beliau dan wasiat beliau kepada umat beliau setelah beliau wafat. Itu alam untuk mereka memahami sebenarnya ucapan bahwasanya bi isolati hadzal manhaj. Ya, benarnya haknya manhaj yang benar, manhaj yang hak ini. Manhajus salaf memahami Al-Qur'an di atas pemahaman para sahabat. Tsumma ta'amul kaifa qabil ikhtilaf. Dan kemudian kau lihat bagaimana ketika kita terjadi perselisihan, apa jalan keluar yang diberikan oleh Rasulullah? Jalan keluar dengan kita berpegang di atas manhaj ini. Memahami Al-Quran, memahami sunnah, di atas pemahaman para sahabat Nabi SAW. Litu'lam anna dhabit. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya dhabit, ketentuan SOP-nya adalah fahmu salafus salih, memahami Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman para salafus salih, sababun najah, sebab selamatnya seseorang dari perselisihan dan perpecahan. Jelas di sini sisi pendalilannya. Taib. Qala Syatibi. Berkata Imam Syatibi rahimahullah, faqarrana sallallahu alaihi wasallam kama tara sunnatal khulafa'ir rasyidina bisunnihi wa ana min ittiba'i sunnati ittiba' sunnatihim wa anna al-muhdathat khilafun dhalik laysat minha fi shay' li'annahum radiyallahu anhum fima sannu imma muttabi'un li sunnati nabiyyihim alayhi salatu wassalam wa imma muttabi'un lima fahimu min sunnati sallallahu alaihi wasallam fil jumlah wa tafsil ala wajhi yakhfa ala ghairihim mithluhu la ziyadata ala dhalik subhanallah. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, perhatikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkaitkan ya sebagaimana engkau lihat sunahnya khulafa ar-rasyidin dengan sunahnya beliau. Siapa yang mereka mengikuti sunahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lazimnya dia harus mengikuti sunahnya para khulafa ar-rasyidin. Ya, wa anal muhdatsatin, adapun perkara-perkara yang baru itu merupakan ya perkara yang menyelisih daripada sunnah Rasulullah dan menyelisih daripada sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Itu sudah pasti. Karena para sahabat tidak berbuat bid'ah. Sahabat tidak membuat hal-hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Tapi sahabat adalah orang yang paling terdepan. Yang berada di atas jalannya sahabat Rasulullah SAW. Li'annahum fima sannu. Jadi para sahabat itu ada dua keadaan mereka. Imam mutabi'un li sunnati Nabi alaihi salatu wasalam. Bisa saja mereka adalah pengikut dari sunnah Rasulullah, mengamalkan apa yang datang dari Nabi, atau mereka mutabi'un lima fahimu min sunnatihi. Atau mereka memahami apa yang mereka ketahui dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Saya contohkan. Taib, datang sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menambah dalam salat beliau di salat tarawih 11 rakaat. Baik, jelas. Kemudian ada misalnya seorang alim dari ulama rahimahumullah yaman mata minhum wa hafizahumullah man ahya minhum mengatakan bahwasanya salat tarawih itu 11 rakaat tidak boleh lebih. Siapa yang salat tarawih lebih dari 11 rakaat maka itu merupakan perbuatan kebidaahan. Misalkan. Baik. Nah, kita ketahui para hadirin di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengumpulkan muslimin di awal waktu, di awal perkara beliau mengumpulkannya ya untuk salat tarawih bersama-sama berjamaah yang pernah dilakukan oleh Nabi. Beliau salatnya 11 rakaat. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi salatnya sangat panjang. Karena dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat beliau sangat panjang yang 11 rakaat tersebut. Baik. Nah, kemudian beliau melihat kondisi dan keadaan manusia ini sulit untuk sholat yang sangat panjang. Ya, karena keimanan seseorang sudah berbeda ya dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di zaman Nabi, akhirnya dipecah-pecah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang beliau sholatnya itu lebih dari 11 rakaat, 23 rakaat. Faham? Dan beliau pada waktu itu meminta Ubay bin Ka'ab menyolati. Dan para sahabat yang masih hidup ikut sholat dengan 23 rakaat. Faham? Jadi dari 11 rakaat yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tidak bertentangan apa yang diamalkan oleh Umar bin Khattab yang 23 rakaat. Taib, ya. Jadi yang difahami oleh para sahabat Rasulullah, yang 11 rakaat ini bukan pembatas. Ya, kalau seandainya seorang sholat lebih dari 11 rakaat, silakan. Tapi kalau seandainya dia sholat 11 rakaat, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana sholat dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sholat yang panjang? Faham? Jadi kalau kita ingin memilih, kita ingin sholat 11 rakaat, boleh silakan. Tapi sholatlah dengan panjang seperti sholatnya Rasulullah. Baik. Tetapi kalau kita ingin sholat 23 rakaat, sebagaimana difahami oleh para salaf, itu juga adalah hak. Bisa difahami? Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, wa imma muttabi'u li sunnati Nabi alaihi salatu wasalam wa imma muttabi'u lima fahimu min sunnatihi. Jadi pemahaman Pak Umar bin Khattab, pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat tarawih ini para hadirin lebih dikedepankan dibandingkan pemahaman orang-orang yang datang setelahnya tidak boleh salat lebih dari 11 rakaat. Bisa difahami? Apakah para sahabat menyelisih Nabi sebelum kembali? Tidak sama sekali. Tapi itulah yang mereka fahami dari Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, itulah butuh pemahaman. Contoh lagi, disebutkan dalam sebuah hadis di Sahih Muslim, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau mengangkat tangan dalam beliau berdoa hanya pada saat sholat istisqa. Itu disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, pemahaman ucapan sahabat ini harus kita bawa bagaimana para ulama memahaminya. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya dikumpulkan oleh beliau ada 30 hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika beliau berdoa. Ya, berarti ucapan Anas bin Malik tidak salah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bisa saja beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika beliau berdoa hanya kapan? Hanya apa? Hanya ketika salat istisqa saja. Tapi tidak menafikan ada hal-hal yang lainnya yang itu juga menggunakan dalil dan pemahaman dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Jadi ada dua, bisa saja pengikutan sunnah Rasulullah atau pemahamannya mereka. Wa fil jumlah wa tafsil, apakah secara umum ataukah secara terperinci? Dari sisi yang terkadang tidak bisa diketahui oleh selain dari mereka, semisal apa yang diketahui oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada hal yang lebih dari itu. Jadi perbuatan sahabat Nabi, imam mereka mengikuti sunnah Rasulullah atau apa yang mereka fahami dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian dan demikian. Tidak ada yang ketiga yang mereka datangkan dalam amalan mereka. Bisa difahami? Jelas di sini? Baik. Kemudian waqad ja'altu hadhihi nususan min an-nadha'ir alwal adila ala ta'sil ma'a nabi sadadihi. Li'annani wajatu Ibnu Abi Is naz'a biha inda syar'ihi qaul Tahawi. Dan aku telah menjadikan nas-nas ini semuanya ya min an-nadha'ir yang semisal dengannya dan dalil-dalil yang menunjukkan kesimpulan dari apa yang sedang kita bahas. Pentingnya seseorang mempelajari Al-Qur'an, pentingnya seseorang memahami sunnah di atas pemahaman para sahabat. Ini maksudnya wa ana bisadadi. Li'annani wajatu, karena aku mendapatkan Ibnu Abi Is dalam kitab Syarh Aqidah Tauhawiyah, beliau menyebutkan wa nattabi' sunnata wal jama'ah wa najtanibu asyudzud wal khilaf wal furqah. Yaitu dengan kita mengikuti sunnah dan jamaah dan kita menjauhi asyudzud. Syudzud sesuatu yang nyeleneh, ya, dan perselisihan dan al-furqah dan perpecahan. Jelas? Jadi ketika lazimnya Anda mengikuti sunnah, Anda harus meninggalkan kebid'ahan. Ya, lazimnya Anda mengikuti sunnah Rasulullah, Anda harus meninggalkan ya perkara-perkara hizbiyah dan yang semisalnya. Karena sunnah Rasulullah tidak akan berkumpul dengan yang namanya kebid'ahan. Ya, al-jamaah tidak berkumpul dengan namanya al-hizbiyah dan seterusnya. Sehingga PR bagi kita semuanya mencari mana yang hak yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang difahami oleh para sahabat Nabi di dalam agama ini. Dan sesuatu yang tidak pernah dikenal oleh mereka atau usul daripada agama mereka, maka itu bukan agama yang boleh untuk kita jadikan sebagai sandaran dan boleh kita jadikan sebagai keyakinan. Bisa difahami ya? Tatbiq, kita baca sedikit lagi. Libayani darurat taqidi famil kitabi bisunnah wa taqidu famil kitab wa sunnah bima kana alis salafus saleh. Uridu huna qissata jarat ayyamu mihnah imamu Ahmad. Dan untuk menjelaskan lebih jelas dan gamblang tentang pentingnya memahami Alkitab dengan sunnah. Dan memahami Al-Quran dan sunnah dengan apa yang dipahami oleh para salafuna salih. Aku mendatangkan di sini kisah yang terjadi di hari-hari mihnah. Mihnah, hari di mana manusia diuji dengan khalqul Quran. Baik, makanya disebutkan oleh Ali bin Madini. Hafidhullah bihadad din birajulain biabi bakan wa umar. Abi Bakrin wal Imam Ahmad. Abu Bakar yaumul riddah wal Imam Ahmad yaumul mihnah. Kata beliau rahimahullah, Allah menjaga agama ini dengan dua orang laki-laki. Yang pertama dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika terjadi kemurtadan dan orang-orang tidak membayar zakat, dan yang kedua adalah di hari-hari terjadi khalqul Quran, fitnah khalqul Quran, Allah menjaga agama ini dengan Imam Ahmad rahimahullah. Taib, apa maksudnya? Liubayin biha al-maqsudain fi anin wahidin. Qala al-Ajurri. Supaya aku bisa menjelaskan dua maksud. Al-Quran dan Sunnah itu harus ada satu jalur yang sama. Apa jalur yang sama? Di atas fahmu salafus salih. Perhatikan. Disebutkan oleh al-Ajurri, ar-Rahimahullah. Balagani anil muhtadi. Muhtadi. Diceritakan kepadaku dari muhtadi. Rahimahullah. Qala ma'akta abi. Yani wathiq illa syekhun ji bihi minal musisah. Ya tidaklah maksudnya memutuskan bapakku. Bapaknya wathiq. Wathiq itu adalah pemimpin pada waktu itu. Dan nama anaknya muhtadi. Dia yang menceritakan. Ya. Kecuali seorang syekh yang didatangkan dari musisah. Siapa syekh yang diinginkan di sini? Imam Ahmad. Fama katha fi sijin muddah. Dan beliau dikurung dalam penjara beberapa waktu. Thumma inna abi dzakarahu yauman faqala. Kemudian ibu bapakku teringat dengan Imam Ahmad ini suatu hari. Faqala alayya bi syekh. Datangkan kepada saya syekh ini. Fa utiya bi muqayyadan. Dan kemudian didatangkanlah Imam Ahmad rahimahullah dalam keadaan dia terikat. Perhatikan. Falamma uqifa baina yadayhi, dan ketika Imam Ahmad dia perhadapkan dengan Wathiq, bapaknya muhtadi, salam alaih. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Perhatikan ayo li khairahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah dalam fatwa-fatwa beliau. Orang-orang yang mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk itu apa hukumnya? Apa hukumnya? Kafir. Taib kafir. Dan di sini Al-Wathiq salah seorang dari pemimpin yang waktu itu mendukung Ibnu Abi Duat yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Bisa difahami? Dibawa ke pemerintahannya. Dan itu dijadikan resmi sebagai akidahnya negara. Tetapi Imam Ahmad memilah-milah. Enggak semua orang dikafirkan oleh Imam Ahmad. Nah kalau seandainya pemimpin ini juga kafir, karena dia punya pemikiran yang sama dengan Ibnu Abi Duat, mengatakan Al-Quran makhluk, apakah Imam Ahmad akan mengucapkan salam kepadanya? Karena enggak boleh mengucap salam kepada orang kafir. Bisa difahami? Tetapi justru Imam Ahmad salam alaih, beliau mengucapkan salam kepadanya. Falam yarudda alaihi salam. Dan Al-Wathiq pada waktu itu tidak mau menjawab salam. Kenapa? Karena menurut Wathiq, sejalan dengan Mu'tazilah Ibnu Abi Du'at, orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah adalah kafir. Karena telah menyamai Allah dengan makhluknya. Perhatikan baik-baik. Ini pemikiran Wathiq. Dia mengikuti pemikirannya Ibnu Abi Du'at. Tetapi Imam Ahmad tidak mengkafirkannya. Dalil yang menunjukkan tidak mengkafirkan personalnya orang. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Karena beliau mengucapkan salam kepadanya. Perhatikan baik-baik. Faham di sini? Faqala lahu syekh. Kemudian Imam Ahmad berkata, ya amiral mu'minin. Wahai Amirul Mukminin, mastamalta ma'i adabullah ta'ala wala adabur rasul. Wahai Amirul Mukminin, masih dipanggil Amirul Mukminin ya, padahal Mu'tazili. Pemimpin Mu'tazili pada saat itu dan mendukung ahlul bidah yang kufur karena dia mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Tapi dipanggil ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya kaum mukminin. Ya udah, cukup isyarat dari saya karena itu bukan pembahasan kita. Mastamalta ma'i, engkau tidak menggunakan denganku adabnya Allah dan adabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan dalam ayatnya wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau seandainya ada orang yang mengucapkan salam kepada engkau, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini minimalnya. Tapi yang lebih baik, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tambahan itu lebih baik. Taib, minimal sama. Nah, jadi gak boleh kurang. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. Gak boleh. Jadi minimalnya seimbang. Sama. Taib. Wa amaran Nabi SAW biradis salam. Dan juga Nabi SAW memerintahkan untuk menjawab salam. Faqala lau waalaikassalam. Kemudian baru dijawab waalaikassalam. Taib. Thumma qala li ibnu Abi Du'ad. Kemudian pemimpin ini Wathiq berkata kepada Ibnu Abi Du'ad. Kita sudah cerita tentang Ibnu Abi Du'ad. Salhu. Tanya kepada Imam Ahmad ini. Faqala ya Amirul Muminin. Imam Ahmad langsung memotong. Wahai Amirul Muminin. Ana mahbusun muqayyadun. Saya terikat dalam saya terpenjara. Dikurung dalam keadaan saya terikat. Usolli fil habas bitayamum. Subhanallah. Aku sholat di dalam penjara untuk bertayamum. Dengan bertayamum. Perhatikan. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Iya, Imam Ahmad hidup di zaman yang dekat dengan zaman kenabian. Dan pada waktu itu banyak sekali para-para ulama yang masih hidup. Tetapi manhajus salaf, manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga asing pada waktu itu. Dan keterasingannya bukan hanya sekedar dicaci, dihina dan semisalnya. Tetapi keterasingan pada waktu itu mereka harus masuk penjara. Dan tidak sedikit di antara mereka syahid dibunuh. Dikarenakan keyakinan mereka bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Dan juga memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Pelajaran masalah akidah bukanlah masalah yang sepele. Masalah akidah bukanlah masalah yang seseorang itu ya bertoleransi dengannya. Ya, tetapi masalah akidah adalah masalah prinsip dari prinsip agama. Kalau seandainya Imam Ahmad seperti yang sering saya sampaikan. Beliau memiliki manhaj. Seperti manhaj orang-orang hari ini, manhaj keadilan, manhaj supel dan seterusnya. Bekerja sama dengan apa yang kita sepakati, saling tolong-menolong dan saling memaafkan apa yang kita berselisih. Imam Ahmad tidak akan mungkin masuk penjara. Imam Ahmad tinggal berkata, "Wahai Ibnu Abi Du'ad, pendapat engkau juga baik, pendapat engkau juga bagus karena ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah." Karena Ibnu Abi Du'ad juga punya dalil. Punya dalil dia sangat banyak. Yang mengatakan Al-Quran makhluk. Saya mengatakan demikian yang sudah kita saling kerjasama. Gak perlu ribut-ribut. Ada gak demikian? Gak ada. Bahkan Imam Ahmad diberikan kesempatan. Ya supaya beliau bisa keluar dari penjara. Tulis. Bahwasannya Al-Quran adalah kalamul makhluk. Tulis. Tidak, Imam Ahmad tidak mau. Tetap beliau mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Ya, dalam perjalanan. Ayu walikho rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad bertemu seorang kakek-kakek. Bukan ulama, bukan siapapun. Sampai kakek itulah memberikan semangat kepada Imam Ahmad. Wahai Imam, wahai Ahmad. Kalau seandainya engkau tidak masuk penjara, engkau juga akan mati. Ya, engkau membela akidah ini juga engkau akan mati, wahai Ahmad. Subhanallah. Nasihat yang ringkas, tetapi memberikan kekuatan kepada Imam Ahmad rahimahullah untuk berpegang di atas manhajus salaf. Nah, kita para hadirin, seperti yang sering saya sampaikan. Ya, kita paling berpegang di atas manhaj ini, orang hanya ngomong di Facebook, ngomong hanya di media sosial, di status WA, gak memberikan mudarat kepada kita sedikit pun. Kita masih bisa makan, masih berkumpul dengan keluarga, ya masih seorang suami masih bisa mendatangi istrinya, dan seterusnya. Masih mudah kita melakukan itu semuanya. Cuman sekedar cacian dan makian saja. Tapi terkadang subhanallah kita gak sabar. Ya justru kita meninggalkan manhaj yang hakiki. Tapi lihat Imam Ahmad. Beliau gak dikasih air untuk berwudu. Di dalam penjara, beliau juga diikat. Di penjara diikat lagi. Ana mahbusun muqayyadun. Saya di penjara dalam keadaan terikat. dan saya sholat di dalam penjara dengan bertayamum. Muni atil ma. Aku dilarang untuk diberikan air. Wah, pemimpinnya gimana? Orang berwudu gak boleh. Begini dan seterusnya. Kan begitu. Famuru biqayyadi tahallu. Perintahkanlah untuk dilepaskan ikatan rantai di badan saya. Wa muru li bima'in athahhur usolli. Dan berikan kepada saya air, saya ingin berwudu. Rindu Imam Ahmad untuk berwudu. Saya ingin salat. Tsumma salni. Kemudian setelahnya tanyalah aku. Fa umira fa halla qayyaduhu. Kemudian diperintahkanlah untuk melepaskan rantai di badan Imam Ahmad. Wa umira lahu bima'in, kemudian didatangkan air kepada Imam Ahmad. Fatawadha wa shalla. Kemudian beliau berwudu dan beliau salat. Tsumma qala li ibnu Abi Duat. Kemudian berkata kepada Ibnu Abi Duat, pemimpin tadi Al-Wathiq, salmu. Tanyakan kepada Ahmad ini. Faqala Syekh, Imam Ahmad berkata, "Al-mas'alatu li, masalahnya ada kepada saya wahai Amirul Mukminin. Ta'muruhu ayujibuni." Perintahkan dia untuk menjawab pertanyaanku. Perhatikan. Faqala sal. Wa Ahmad salhu, tanya dia. Faqbala Syekh ala Ibnu Abi Duat yas'alu faqala. Kemudian Imam Ahmad menghadap kepada Ibnu Abi Duat dan dia berkata, perhatikan, Imam Ahmad enggak jawab salam dengan dia, enggak beri salam dengan dia. Beda kan statusnya? Akhbirni an hadzal amr alladhi tad'un nas ilaih. Kabarkan kepadaku masalah yang sedang kau mengajak manusia kepadanya. Asyai'un da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini sesuatu yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia berkata, "La, tidak." Perhatikan baik-baik. Al-bid'ah di zaman dahulu, mereka itu tidak bisa berdusta atas nama Nabi. Siapa saja yang berdusta atas nama Nabi, di zaman Imam Ahmad, tersebarnya ahlul hadis, tersebarnya hadis Rasulullah, akan ketahuan langsung kalau dia itu pendusta. Bisa difahami? Jadi gak bisa berdusta mereka. Ya, Ibnu Abi Duat berkata, tidak, Rasulullah tidak pernah menyuruh ini. Taib. Qala fa syai'un da'a ilaihi Abu Bakar Siddiq ba'dahu. Atau mungkin, ini sisi keterkaitannya kita. Tapi kalau Rasulullah tidak mengajak, mungkin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala mengajak manusia kepada ini? Qala la. Beliau juga mengatakan tidak. Faham ya, kenapa beliau mengatakan jujur? Karena kalau sempat dia mengatakan iya, apa dalilnya? Apa sanadnya? Itu kan diketahui kalau dia berbohong. Qala fa syai'un da'a ilaihi Umar bin Khattab ba'dahuma. Tidak perlu saya artikan lagi. Qala la. Asyikh fa syai'un da'a ilaihi. Taib. Apakah Umar bin Khattab pernah menyeru setelah Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq? Kemudian juga tidak. Taib, kalau Rasulullah, Abu Bakar dan Umar tidak mengajak, mungkin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengajak, ya, kepada keduanya. Jadi mengajak kepada pemikiran tersebut Utsman bin Affan. Qala la qala Syekh fa syai'un da'a ilaihi Utsman ibnu Affan ba'dahum. Atau mungkin Utsman pernah mengajak seperti yang diajak oleh Abu Bakar, Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la. Fa syai'un da'a ilaihi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ba'dahum. Atau kalau Rasulullah enggak ada, Umar enggak ada, Abu Bakar enggak ada, Umar enggak ada, Utsman enggak ada, mungkin Ali juga, mungkin Ali ada. Dikatakan qala la, Ali juga enggak ada. Perhatikan baik-baik. Fa qala Syekh, kemudian Syekh berkata, fa syai'un lam yad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali radhiyallahu taala anhu tadu antas nas ilaih. Sesuatu yang tidak pernah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali menyeru manusia kepada sesuatu tersebut, kemudian engkau menyeru manusia kepada sesuatu yang tidak pernah diseru oleh mereka. Laisa yakhlu an taqul, maka tidak ada jawaban bagi engkau kecuali dua. Alimuhu au jahiluhu. Mereka mengetahui apa yang kau seru. Atau mereka jahil, enggak ngerti, enggak faham tentang agama ini, tetapi engkau yang faham. Diikat oleh Imam Ahmad. Faikulta alimu. Kalau seandainya engkau mengatakan, para sahabat mereka tahu, Rasulullah tahu apa yang kamu seru hari ini, akan tetapi bersamaan dengan itu, wasakatu anhu, mereka diam dari perkara tersebut. Wasina wa iyaka mawasikil kaum minasukut. Nah kalau seandainya mereka diam, kenapa kita gak diam sebagaimana diamnya mereka? Saya harus diam, kamu juga harus diam, karena mereka diam. Kenapa Anda harus berbicara? Luar biasa. Fa'in qulta. Kalau seandainya engkau mengatakan jahiluhu wa alimtuhu ana. Kalau engkau mengatakan wa ibnu Abi Duat, para sahabat Rasulullah, yang empat tersebut, dan Nabi sendiri nggak ngerti tentang masalah ini, masalah yang paling penting ini, prinsip agama yang paling besar ini, tapi saya yang mengetahui. Mbak Imam Ahmad membahasakan Ibnu Abi Du'ad. Fayaluka Ibnu Luka. Iluka Ibnu Luka, ini sebuah kehinaan, penghinaan. Yajhalun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ur rasyidun radhiyallahu taala anhum syai'an wa ta'lamu anta wa ashabak. Rasulullah dan para khulafa enggak ngerti tentang perkara agama ini, tetapi ente dan teman-teman ente yang ngerti. Luka Ibnu Luka anta ya Ibnu Abi Du'ad, subhanallah, ilmu. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ketika terjadi fitnah di zaman para sahabat Rasulullah atau di zaman para ulama, iya, mereka sedikit berbicara. Ucapan yang tersebarkan dari mereka sangat sedikit, tetapi kesedikitan berkalimat yang keluar dari mulut mereka keberkahan yang Allah berikan. Ya, keberkahan yang prinsip yang digunakan oleh Imam Ahmad ini dijadikan prinsip agama oleh orang-orang yang datang pada hari ini. Berbeda dengan fitnah yang terjadi di zaman kita. Terjadi fitnah-fitnah afinasi. Kalau dikasetkan penuh dalam lemari dengan kaset-kaset ceramah. Masalah ini, masalah itu. Tetapi tidak ada keberkahannya. Tidak ada yang menjadi prinsip. Mereka dulu sedikit berbicara. Coba untuk melihat. Berapa kalimat yang terucap dari Imam Muhammad dalam keadaan fitnah Khulqul Quran sangat panjang. Sedikit terucap dari mereka kalimat-kalimatnya. Akan tapi keberkahan yang luar biasa. Yang Allah berikan. Jadi prinsip agama ini tidak lain karena keikhlasannya mereka. Wa mazzabadu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'u nas fayamkutu fil ard. Buih di lautan walaupun banyak akan hilang begitu saja. Tapi sesuatu yang memberikan manfaat kepada manusia akan Allah abadikan di muka bumi ini. Taqala al-Muhtadi. Berkata Muhtadi yang menceritakan, fara'aitu abi wa thabba qa'iman wa dakhala hayri wa ja'ala thawbahu fi fihi wa yadhhab. Kemudian aku melihat bapakku, dia mulai berdiri, ya, wadakhala hayri. Jadi beliau hayri ada sesuatu yang disembunyikan oleh beliau, waja'ala thawbahu fi fihi wa yadhhab. Kemudian dia tutup mulutnya sambil dia tertawa. Ya, tertawa kenapa? Tsumma ja'ala yaqul sadaq. Benar ini. Laisa yakhlu min an taqul jahalu wa 'alimu, fa in qulna 'alimu wa zakatu anhu wa sa'ina masukut mawasi al-qaum wa in qulna jahilu wa 'ilm wa 'alam tahu anta Alim tahu anta faya luka ibn luka. Diulangi kembali. Ya, apa yang enggak perlu saya artikan. Sama artinya di atas. Ya jahalun nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabu radhiyallahu ta'ala anhum syai'an ta'lamu anta wa ashabak. Diulang kembali ya. Thumma qala ya Ahmad. Dikatakan oleh Wathiq tadi. Oleh Muhtari. Ya Ahmad. Qultu labbaik. Siapa kataan qultu ini? Imam Ahmad. Labbaik. Wahai amirul mu'min. Qala lastu a'unik. Wa'inuka. Bukan engkau yang kumaksudkan. Jadi Ibnu Abi Du'ad namanya siapa? Ahmad Ibnu Abi Du'ad. Inna ma'ani Ibnu Abi Du'ad. Yang saya maksudkan adalah Ibnu Abi Du'ad. Fawathaba ilaih faqala i'tihadi syekh nafaqatan akhrijuhu an biladina. Ya, berikan syekh ini Ibnu Abi Du'ad uang, sejumlah uang. Usir dia dari negeri kita. Siapa yang diusir? Ibnu Abi Du'ad. Ya, sadaqan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Taib, Rasulullah mengatakan, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, walakinnakum tastajilun. Kalian itu terlalu terburu-buru. Ketika ada masalah, ketika ada ujian, apakah ujian dalam masalah ataukah ujian dalam masalah akidah, banyaknya orang yang mencela, banyaknya orang tidak suka, sabar. Sabar. Akan ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan permasalahan itu dengan cara yang Allah kehendaki dengan waktu yang paling tepat. Bisa difahami? Dan kemudian Ahlus Sunnah menjadi kuat pada waktu itu didukung oleh pemerintah. Imam Ahmad dijadikan sebagai ulama pada waktu itu. Tetapi dibalik itu bersama dengan ujian dan cobaan. Saya baca sekali lagi kemudian kita akhiri. Wa fi riwayah auradahan tahabi fi siyar wa saqata min aini Ibnu Abi Du'ad wa la imtahan ba'dahuma ahadan. Ya, jadi hilang kehormatan kedudukan Ibnu Abi Du'ad di matanya Muhtadi. Kemudian setelahnya tidak ada satupun orang lagi diuji. Apakah Al-Quran itu makhluk ataukah tidak makhluk. Qala Muhtadi faraja'tu an hadhil maqalah. Kemudian kita rujuk daripada ucapan ini semuanya. Wa adhanu anna abi raja'anha mundu dhalikal waqt. Dan bapak aku juga rujuk dari ucapan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Saya ulangi kembali. Ayol ikhwa, Imam Ahmad meyakini orang yang mengatakan Al-Quran makhluk itu adalah kafir. Tetapi tidak semua dihukumi kafir oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tapi cukup isyarat dari saya. Tapi kemudian, kita baca sedikit lagi biar kita habiskan bab ini. Qultu ta'amal fa'inna radda syekh hadil amr al-azim ila siratis salafis salih raful khilaf mubashara wa kana sababul hidayah al-wathika al-muhtadi ila maja dhikruhu fil qissah. Fahada yadulluka ala anna ta'asilul daqiq fahfaku. Aku katakan Syekh Abdul Malik Ramadhani, perhatikan. Sebenarnya Syekh Imam Ahmad rahimahullah membantah ya perkara ini dengan mengembalikan kepala ini kepada sirahnya para salafus soleh. Dan itu adalah mengangkat khilafnya langsung terjadi. Dan itu menjadi sebab hidayah bagi wathiq dan muhtadi dari apa yang telah kita sebutkan dari kisah dan yang menunjukkan kepada kita. Ini merupakan ta'asil yang sangat agung mengembalikan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salafuna soleh fahfadhu. Maka hafallah. Yakinilah dan peganglah ini sebagai prinsip di dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah selesai materi untuk hari ini. Bagi ikhwan yang mempunyai pertanyaan, silahkan bagi yang tergabung dalam Zoom langsung bertanya dengan meng-unmute mic-nya atau melalui chat. Kemudian bagi ikhwan yang mengikuti live di Facebook, silahkan menulis pertanyaannya di link yang tersedia atau di dalam komentar. Ini sudah ada satu pertanyaan, Ustaz. Bagaimana manusia bisa pada sampai titik meyakini kalimat bahwa kita saling memaklumi dalam hal yang kita perselisihkan karena semua tujuannya karena Allah, padahal yang menyeru ini dianggap berilmu oleh manusia? Baik. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kita memang menyebutkan bahwasanya memang tabiat manusia itu suka berselisih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya wala yazaluna mukhtalifin, dan terus mereka itu berselisih. Tetapi ada orang-orang yang mereka diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka selamat daripada perselisihan. Bisa difahami ya? Jadi memang tabiatnya manusia itu berselisih. Akan tetapi tabiat kita itu harus kita tundukkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Al-Quran dan Sunnah itu tujuannya adalah apa? Menyatukan kita di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami? Hawa nafsu kita, keinginan kita memang ingin berselisih. Tetapi keinginan itu harus kita tundukkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, para hadirin, ini adalah metode yang tujuannya adalah al-jama'. Tujuannya adalah hanya untuk mengumpulkan manusia. Maka ini asas daripada kelompok yang mereka memiliki partai. Ya, dengan asasnya dulu dakwah, kemudian setelah ramai buat partai. Nah, kalau seandainya mereka tidak memakai kaidah seperti ini, bagaimana mereka merenggut apa bisa mendapatkan suara yang banyak? Tidaklah mereka mendapatkan suara yang banyak kecuali dengan cara apa? Dengan cara menggunakan prinsip yang kita telah sebutkan tadi. Sehingga dengan prinsip ini akan meruntuhkan amal ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada lagi kita mencegah kemungkaran karena kita harus saling memaafkan apa yang kita berselisih. Ya, dan yang mereka maksudkan bukan maksud kita harus saling memaafkan yang berselisih salat 11 rakaat, 23 rakaat, bukan itu yang mereka maksudkan. Tetapi dalam masalah akidah. Bahkan para hadirin dan hadirat juga na'udzubillah terkadang lari ke dalam urusan agama. Karena mau enggak mau, kadang partai yang mereka punya prinsip ini, partai ini, jadi sebuah daerah yang memang mayoritasnya adalah orang-orang kafir, maka mereka tidak segan-segan untuk menjadikan calon anggota mereka untuk duduk di parlemen dari orang kafir pula untuk bisa mendapatkan suara. Jadi prinsipnya bukan hanya salat-salat tarawih 11 rakaat, 23 rakaat, bukan masalahnya bersedekap atau tidak bersedekap, atau masalahnya kunut atau tidak kunut, tapi permasalahannya adalah permasalahan lari ke dalam masalah akidah, bahkan na'udzubillah terkadang bisa lari ke dalam urusan keagamaan. Ya, kita tidak melihat siapapun dia fulan dan alan, tetapi yang jelas prinsip ini menyelisih daripada prinsipnya para imam salaf yang telah kita baca dari Imam Muhammad dan menyelisih dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah menginginkan kepada kita semuanya ketika terjadi perselisihan untuk berpegang di atas Al-Qur'an dan Sunnah dan menjauhi dari kebid'ahan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya Ustadz, mohon nasihati kami agar memiliki adab terhadap guru atau orang yang telah mengajarkan atau memberikan kebaikan kepada kami. Jazakallahu khairan. Baik, Masya Allah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kaidah disebut oleh para ulama, la ya'rifu dzul fadlin illa dzu. Tidak ada yang mengetahui kemuliaan kecuali hanya orang-orang yang mulia. Itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Ini satu hal. Hal yang kedua, perlu kita ketahui bahwasannya guru ya, yang kita mengambil ilmu dari mereka, mereka adalah manusia. Mereka punya A, punya keinginan, punya ini dan lain sebagainya. Baik. Nah, ketika kita sadar mereka itu adalah manusia yang bukan malaikat. Ya, makanya para imam salaf dari kefakihan dan kecerdasan mereka, sebelum mereka menuntut ilmu, mereka berdoa, Allahumma astur aurati syekhi anni. Ya Allah, tutupkanlah aib aurat dari guruku kepadaku supaya aku tidak ya hilang untuk mengambil ilmu darinya. Kenapa para salaf setiap mereka berdoa, setiap awal mereka menuntut ilmu ini yang mereka minta? Karena mereka faham. Ilmu yang mereka, guru yang akan mereka ambil ilmunya adalah guru yang bisa salah, bisa benar. Bisa saja sesuatu yang gak dia sukai. Bisa saja sesuatu yang dia gak senang. Tapi kita berbicara ini dalam koridor guru-guru dari kalangan ulama ahli sunnah ya. Kita gak berbicara dari luar koridor ahli sunnah. Faham di sini? Taib. Dan mereka pada waktu itu bertawassul dengan amalan soleh. Setiap mereka menuntut ilmu, mereka bertawassul dengan amalan soleh. Dengan apa? Mereka bersedekah. Mereka bersedekah dengan bertawassul dengan amalan soleh, kemudian mereka berdoa. Ya Allah, tutupkanlah aib guruku dariku. Supaya gak terlihat aib. Ya, makanya waktu itu datang orang-orang belajar dengan Sufyan bin Said al-Thawri. Sufyan imamnya Alul Hadid. Siapa yang gak tahu dengan Sufyan? Tapi Sufyan bin Said al-Thawri beliau agak tegas dalam beliau memberikan pelajaran. Sehingga ada orang-orang yang terkadang sudah datang ke majelisnya Sufyan pergi. Kemudian kata Sufyan, ahmak. Mereka itu orang yang dungu. Mereka itu orang yang goblok. Kenapa? Seakan-akan Sufyan bin Said akan memberikan isyarat. Kalau seandainya dia yang mencari seorang guru yang tidak ada kekurangannya sampai ke langit manapun, dunia manapun dia cari, dia tidak akan pernah dapat. Ini hal yang perlu diketahui oleh siapa pun terima. Berdoa sama Allah. Karena itu semuanya datang dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiga, ya kita mempelajari buku-buku adab. Bagaimana adab seorang murid kepada guru dan lain sebagainya. Dan ketahuilah bahwasannya apa yang diberikan oleh guru itu lebih berharga dari apa yang diberikan oleh kepala kantor kita dengan sekedar uang dari urusan dunia. Karena itu untuk kebaikan dunia kita. Tetapi guru yang mengajarkan Anda ilmu agama, dia memperbaiki akhirat Anda dan juga memperbaiki dunia Anda. Sekaligus dia memperbaiki kedua-duanya. Ya tentunya orang yang seperti inilah yang harus lebih untuk kita muliakan. Tip. Wallahu'alam. Dan ada bab-bab yang lainnya di sana. Mungkin kita ringkas. Tiga poin ini saja. Allahumma. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk hari ini. Walaupun masih banyak pertanyaan lainnya, nanti kita simpan untuk pertemuan selanjutnya. Bagaimana bersikap terhadap teman dan keluarga yang menuduh bahwa manhaj salaf ini mengklaim bahwa mereka orang yang paling benar dan paling berhak masuk surga? Taib, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah PR untuk kita semuanya. Dalam sisi kata, untuk kita memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, dan juga kepada muslimin. Ya, bahwasannya manhajus salaf, jalannya Rasulullah SAW adalah jalan yang paling benar. Ya, dengan argumentasi Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak berbicara pribadi kita. Pribadi kita, ya seperti yang kita ketahui, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang sudah dijamin masuk surga. Beliau mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya Hudzaifah, apakah Rasulullah menyebutkan saya dari kalangan munafikin? Kalau seandainya Umar bin Khattab demikian, apalagi kita. Tetapi yang kita berbicara adalah manhajnya Rasul sallallahu alaihi salatu wassalam. Manhaj yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh pemahaman para salafun salih. Dan yang kedua, para hadirin. Tidaklah seseorang yang dia menyeru kepada sesuatu, kecuali dia yakin apa yang dia seru adalah benar. Kalau seandainya Anda menyeru sesuatu yang kemudian Anda gak yakin benar, gimana Anda menyeru sesuatu yang Anda sendiri gak yakin? Ya tidak ada satu kelompok pun yang ada, kecuali mereka meyakini apa yang mereka seru benar. Kenapa jamaah tabligh siap untuk pergi ke India, pergi ke Pakistan, ke sana, keluar uang lain sebagainya, kenapa? Kalau dia gak yakin benar, ngapain dia mengeluarkan waktu? Ngapain dia mengeluarkan harta? Karena dia yakin apa yang diamalkan itu benar, makanya dia amalkan. Seperti itu. Ya. Nah begitu juga orang yang mengatakan bahwasanya hanya dakwah salafiyah, kalian saja mengaku diri kalian benar. Oke, sekarang kamu yang tidak berjalan di atas manat salaf, yakin gak kalau kamu itu benar? Kalau dia mengatakan, yakin, ya sama saja. Kalau dia mengatakan, saya gak yakin. Kalau kamu gak yakin apa yang kamu yakin, yang kamu pegang, apa yang kamu ajak, gimana ente mengajak orang sesuatu yang ente gak yakin? Ente punya produk, punya barang. Tapi barang ente gak yakin ente barang ini bagus. Setiap orang jual barang, dia yakin barang saya ini bermanfaat. Barang saya bagus, barang saya enak. Kan begitu. Ya, saya ulangi kembali, tidaklah orang yang dia berkeyakinan dengan sesuatu, di kelompok apapun dia berjalan, dia meyakini apa yang dia pegang itu adalah kebenaran. Baik. Akan tetapi silakan siapapun mengaku benar, silakan. Namun yang paling terpenting, datangkan bukti dan dalil dan hujjah. Karena Allah tidak melarang mengaku orang dia yang paling benar. Ya, tetapi Allah menuntut kalau kamu meyakini kamu berada di atas kebenaran, datangkan dalil, datangkan bukti. Ya, sebagaimana ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, maka na Ibrahim ta Allah mengatakan la yadkhul janna illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasara saja. Ini pengakuan orang Yahudi, ini pengakuan orang-orang Nasara. Kemudian kata Allah, tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini cuma sekadar angan-angan kalian saja, pengakuan kalian saja, kalian berada di atas kebenaran. Tapi datangkan bukti kalau seandainya apa yang kalian akui itulah sebuah kebenaran. Bisa difahami? Seperti yang kita sebutkan, bahwasanya dalam manhajus salaf, tidak boleh mencela pemerintah, tidak boleh memberontak kepada pemerintah, tidak boleh mengangkat senjata kepada pemerintah. Kenapa? Qala Allah, wa qala Rasul, wa qala Imam Ahmad, wa qala al-Imam Syafi'i, wa qala fulan, wa qala Allah. Bisa difahami? Di dalam manhaj salaf bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasy. Dan siapa yang meyakini selain daripada keyakinan ini, maka ini merupakan keyakinan yang batil. Kenapa? Allah berkata demikian, Rasul berkata demikian, sahabat berkata demikian, dikatakan ulama fulan, dikatakan ulama fulan, dikatakan Syafi'i demikian, dikatakan Imam Malik demikian. Jadi yang benar itu adalah bukan kita, yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah, tetapi kita berusaha untuk mengikuti kebenaran itu sendiri. Bisa difahami para hadirin? Kalau kita tanya sama orang-orang yang hari ini mereka menjadikan misalnya siapa wanita yang dijadikan sebagai nabi. Kalau kita tanya sama mereka, kamu yakin gak kamu benar? Dia pasti juga akan yakin kalau dia benar. Ya cuma nanti bahasanya akan mereka gunakan, ya kami benar, ya kamu juga benar. Maka kembali kepada prinsip agama kita. Jalan kebenaran cuma satu. Bisa difaham ya? Wallahu'alam. Alhamdulillah, meskipun masih banyak pertanyaan, nanti kita simpan untuk pertemuan selanjutnya. Dan telah selesai materi untuk dan tanya jawab untuk hari ini. Jazakallahu khairan untuk Ustaz Haris Abu Nawfal. Insyaallah kita sambung untuk pertemuan berikutnya hari Selasa sore. Insyaallah. Dan kita tutup Ustaz. Baik. Tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya.